lemes banget anjir. Nungguin ya. Sayang tolong jangan marah-marah. Tolong tempat dipercaya. Serius dan dikasih tenang. Semungkin aku berubah. Sayang tolong tetap percaya. Cinta ini simpan kenangan. Serius dan dikasih tenang. Cinta ini dalam I'm not afraid. up if your body to the bottom tonight. Don't be spy. Be your best.